Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar tauhid atau akidah dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa dampak buruk akibat daripada kesyirikan. Di antara yang telah kita sebutkan dampak buruk atau dampak negatif dari adanya dosa kesyirikan, yang pertama yang telah kita sebutkan bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Kemudian di antara mafsadat dari kesyirikan adalah bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman atau kejahatan yang paling besar. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni bagi seorang yang mati dalam keadaan berbuat syirik dan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dampak buruk berikutnya dari kesyirikan yang telah kita sebutkan yang keempat adalah bahwasanya kesyirikan itu menghapuskan semua amalan. Kemudian yang kelima adalah bagi pelaku kesyirikan apabila dia mati dalam keadaan berbuat syirik, maka tempatnya adalah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dampak-dampak yang lain yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafizahullah di dalam kitab ini. Kata beliau, setelah menyebutkan bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar dan kejahatan yang paling besar, dia menyebutkan wadzalika li'annahu tankisu lillahi azza wa jal. Kenapa kesyirikan adalah kezaliman atau kejahatan yang paling besar dan dosa yang paling besar? Syekh Fauzan Hafizahullah menyebutkan bahwasannya kesyirikan itu mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala. Wa musawatun li ghairihi bihi. Kemudian kesyirikan adalah menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Semisal dia meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang menciptakan alam semesta beserta seisinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka pada keadaan ini dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila dia meyakini kalau di sana ada zat yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki, yang mematikan, menghidupkan dan yang lainnya dari kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah jalla wa ala, "Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Kemudian orang-orang kafir dengan rob mereka, mereka menyekutukan rob-rob mereka. Dan inilah keadaan mayoritas atau seluruh orang kafir. Mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Apakah itu dari kalangan Nasara mereka juga telah melakukan kesyirikan dan mereka juga tergolong dengan orang-orang musyrik. Begitu juga orang-orang Yahudi, mereka juga tergolong dengan orang-orang musyrik. Hanya saja di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan penamaan khusus dari kalangan Nasrani atau kelompok Nasrani yang melakukan kesyirikan. Mereka disebut dengan Nasoro, begitu juga kelompok Yahudi disebut dengan Yahudi, padahal mereka juga ahlu syirik, tapi mereka tidak disebut dengan musyrikin, padahal perbuatan mereka termasuk ya kesyirikan, dan mereka telah melakukan kesyirikan besar. Disebutkan faedahnya oleh sebagian para ulama, kenapa penamaan orang-orang kafir dari kalangan Nasrani, begitu juga Yahudi, tidak dinamakan dengan musyrikin di dalam Al-Quranul Karim, karena di sana ada faedah, ada hukum-hukum yang berbeda perlakuannya dengan kaum musyrikin secara umum. Di antaranya adalah sesembelihan orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi, itu boleh dimakan oleh kaum muslimin. Boleh dimakan oleh kaum muslimin. Berbeda dengan sesembelihan orang-orang musyrik secara umum, selain daripada Yahudi dan Nasrani, itu tidak boleh dimakan. Jadi ini diantara faedah yang disebutkan oleh sebagian para ulama, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penamaan khusus kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dengan orang-orang Yahudi, itu juga orang Nasrani. Diantaranya adalah hikmahnya, karena di sana ada hukum-hukum yang berbeda dengan orang-orang musyrik secara umum. Kemudian perbedaan yang kedua, wanita ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, dan ini tidak berlaku kepada orang-orang musyrik selain ahlul kitab. Seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi orang yang beragama Hindu misalnya, atau beragama Buddha. Jadi ini diantara hikmah ya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menamakan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi dengan penamaan orang-orang musyrik. Karena di sana ada hukum-hukum yang berbeda perlakuannya antara orang Yahudi, orang Nasrani dengan orang-orang musyrik secara umum. Padahal pada hakikatnya orang-orang Yahudi, itu juga orang-orang Nasrani, mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Nasrani mereka menganggap ya Tuhan itu ada tiga. Orang Yahudi menganggap Uzair itu adalah anak Allah. Mereka juga menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan diantara kerusakan yang ada pada orang-orang Yahudi ya semenjak zaman dahulu, mereka biasa ya membunuh nabi-nabi mereka, memusuhi ya nabi-nabi mereka, bahkan ada yang dibunuh oleh mereka. Ya mereka juga biasa mengotak-atik ya firman Allah jalla wa ala. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam mereka anggap itu musuh mereka. Banyak sekali kerusakan-kerusakan yang ada pada Yahudi. Kemudian kata beliau, waqala ta'ala Dan Allah juga berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian mengetahui. Lianna syirka billahi azza wa jal munakidun lil maqsudi bil khalqi wal amri min kulli wajhin. Dikarenakan menyekutukan Allah azza wa jal itu bertolak belakang dari maksud penciptaan makhluk dan perintah dari segala sisi. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam ayat yang ma'ruf, Allah sebutkan ya tujuan diciptakannya makhluk, tujuan diadakannya makhluk di dunia ini, terkhusus jin dan manusia. Allah sebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi ini maksud atau hikmah kenapa manusia dan jin itu Allah ciptakan. Ya. Tidak lain agar mereka di muka bumi ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan yang paling utama dari tujuan mereka adalah beribadah. Dan ini yang patut ya kita renungkan dan kita ingat bahwasanya tujuan kita berada di dunia ini, dan kita tidak akan lama berada di dunia ini, ya pasti akan menyusul saudara-saudara kita sebagaimana generasi-generasi terdahulu sudah hilang di muka bumi ini, berganti dengan generasi yang baru, kemudian nanti diganti dengan generasi yang berikutnya. Nah, jadi adanya kita, begitu juga adanya jin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dalam rangka beribadah. Adapun dunia yang Allah sebutkan, Allah persiapkan di muka bumi ini adanya tumbuh-tumbuhan, ya Allah tumbuhkan naam sekian banyak tumbuh-tumbuhan, naam ada yang bentuknya makanan, buah-buahan, biji-bijian. Itu juga di bumi ini ya Allah ciptakan sungai, danau, lautan yang berisi ikan dan hewan-hewan yang lainnya. Begitu juga di dunia ini Allah ciptakan adanya emas, perak, semuanya. Nah, itu semua dalam rangka membantu atau wasilah yang bisa membantu ya untuk kehidupan manusia. Jadi sekedar wasilah. Ya, karena kita hidup di dunia ini perlu yang namanya harta. Perlu yang namanya makan. Nah, mustahil kita bisa sholat dengan baik, bisa berdiri menegakkan badan tanpa makan, ya, tanpa minum. Kita juga sholat harus menutup aurat, ya, perlu yang namanya jubah, perlu yang namanya sirwal, ya. Kalau kita ingin menunaikan zakat, perlu adanya uang. Kalau bentuknya zakat mal atau zakat fitrah, perlu kita beli beras. Kalau kita ingin naik haji, perlunya yang namanya biaya. Nah, jadi semua ini, nah, apa yang ada di dunia ini, nah, adalah sebagai wasilah atau hal yang bisa membantu kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya seorang, dan sungguh kekeliruan yang besar, kalau dunia ini dia jadikan sebagai tujuan. Ya, kalau dunia ini dia jadikan sebagai tujuan, bukan ibadah sebagai tujuan, atau ibadah itu ya dinomorduakannya, nah dikesampingkannya. Naam, tapi dunia yang dia kejar. Nah, maka orang yang seperti ini sangatlah merugi. Kalau di dunia ini ya, di benaknya, di hatinya hanyalah harta dan harta. Nah, maka kita harus ingat ya, kita harus sadar. Terkadang takala kita mencari ma'isyah, mencari dunia yang tadinya mungkin niat kita pengen ya, sekedar untuk menghidupi diri kita, keluarga kita, terkadang yang namanya syaitan na'am terus menerus membisiki manusia, ingin menyesatkan manusia. Na'am, terkadang yang tadinya tujuan yang sangat mulia untuk menafkahi keluarga kita, terkadang beralih. Na'am. Ya, dibisiki oleh syaitan, disuruh kejar terus dunia. Ya, sehingga tidak jarang na'am yang tadinya dia taat beribadah, ya rajin ya mencari ilmu, mendengarkan ilmu. Na'am, dia tersibukkan dengan dunia. Ya, dia tersibukkan dengan dunia. Nah, sholat lima waktu ya, keluar dari waktunya. Sholat duhur, nah, ya, mendekati asar. Sholat asar mendekati maghrib. Sholat maghrib mendekati isya. Ya, sholat subuh misalnya, ya, hampir kesiangan. Nah, jadi yang seperti ini adalah bisikan-bisikan atau talbis daripada syaitan. Maka hendaklah kita segera sadar ya, bahwasannya dunia yang sedang kita cari jangan sampai na'am menjadikan kita lupa dengan akhirat. Ya, karena akhirat itulah yang nantinya yang bisa menolong kita. Kalau seandainya qadarullah wa masyafa'al, besok misalnya, atau mungkin ya sejam dari ini, atau mungkin seminggu lagi, atau mungkin setahun lagi, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Ya, lalu apa yang akan kita bawa? Apakah dunia yang kita kejar tadi yang telah kita kumpulkan? Apakah istri di rumah kita, anak kita yang bisa menolong kita? Jawabannya tidak sama sekali. Yang menolong kita adalah hanya amalan soleh. Ya. Nah, adapun harta yang telah kita kumpulkan yang ada di rumah, atau mungkin yang ada di rekening bank yang sekian juta atau mungkin sekian miliar, ya, sebagian orang ada di ATM-nya mungkin sekian M, sekian miliar. Ketika antum meninggal, apakah itu semua bermanfaat untuk antum? Tidak sama sekali. Kecuali kalau harta tersebut antum infakkan, ya, antum misalnya bangunkan masjid, nah itu bermanfaat sekali. Nah, tetapi kalau sekedar untuk disimpan, maka tidak sama sekali bisa membantu ya, dirimu di alam kubur. Hanya amalan soleh, nah, yang bisa membantu kita ketika di alam kubur. Jadi tak kala kita mencari dunia yang tadinya kita tujuan awalnya adalah untuk menghidupi diri kita agar kita tidak meminta-minta, ya terlebih kalau kita mempunyai niat yang lebih untuk membantu saudara kita, membantu kaum muslimin misalnya. Nah, maka tak kala tujuan-tujuan yang mulia ini ada pada kita, naam, jangan sampai itu tercampuri dengan tujuan yang lain. Ya, untuk menumpuk-numpuk harta. Ya. Naam, atau sampai seorang lalai dari ibadah. Maka ini semua adalah talbis, tipu daya daripada syaitan. Ya, maka hendaklah ketika kita mencari ma'isa, jangan lupakan ibadah. Naam, ketika waktunya sholat, kita sholat. Nah, jangan sampai ya ketika waktu sholat kita masih sibuk dengan dunia kita, padahal itu semua tidak bisa di bawah di alam kubur, begitu juga ya di akhirat nanti. Jadi tak kala na'am seorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bertolak belakang dari maksud diciptakannya dia, yaitu agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad syabbaha al-makhluqa bil khaliq, maka sungguh dia telah menyerupakan na'am antara makhluk dengan pencipta. Wa akbaha at-tashbih tashbihal ajizi al-fakir bidzat, dan dia sungguh telah membuat ya permisalan atau penyerupaan yang jelek antara makhluk yang lemah yang miskin dengan Allah Subhanahu wa taala bil qadir al ghani bidzat an jami'il makhluqat, dengan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya dari seluruh makhluk-makhluknya. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, wa qad haddharan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu minasyirki, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Wa sadda kullu turuqi allati tafdi ilaihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menutup semua pintu, semua celah, semua jalan yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Nanti akan disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Fauzan hafizahullah, contoh-contoh wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Faqad ba'athallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa halatal arabi bal wa halata ahli al-ardi kullihim illa baqaya min ahli al-kitabi kanat ala aswa'i halatin. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pada saat itu masyarakat Arab dan masyarakat yang ada di bumi seluruhnya kecuali segelintir dari ahlul kitab, itu pun mereka dalam keadaan na'am yang sangat buruk. Jadi kata Syekh Fauzan hafizahullah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, sebagai nabi, keadaan manusia pada saat itu tidak terkecuali peninggalan-peninggalan atau sisa-sisa ahlul kitab, itu dalam keadaan yang sangat buruk. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah jalla wa ala, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat karunia kepada kaum muslimin tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri-diri mereka. Nah, dari sini diambil faedah, semua rasul dan nabi itu dari kalangan manusia. Nah, semua rasul itu juga para nabi dari kalangan manusia, tidak ada dari kalangan malaikah. Nah, dan juga disebutkan oleh para ulama, semua rasul dan semua nabi itu dari kalangan laki-laki. Tidak ada satupun na'am seorang rasul atau seorang nabi itu dari kalangan perempuan. Jadi kalau ada yang mengaku nabi atau rasul ternyata dia seorang wanita, maka dia pendusta besar. Kalaupun juga laki-laki juga tetap pendusta besar, karena pintu risalah, pintu kenabian itu telah ditutup. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innar risalata qad inqata'at, fala rasulah fala nabiyya. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pintu risalah dan pintu kenabian itu telah ditutup. Kemudian kata beliau, maka tidak ada nabi dan rasul setelahku. Nah, jadi tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengaku nabi, lebih-lebih parah lagi, nabinya ternyata dari kalangan wanita. Ada. Nah, maka ya, orang tersebut adalah pendusta besar. Dan bagi pemerintah kaum muslimin ya, boleh menangkap orang tersebut. Disebutkan oleh sebagian para ulama, nah, apabila ada orang yang melakukan kejahatan, terkhusus kesyirikan besar atau mengaku nabi ya, maka bagi pemerintah hendaklah menangkap orang tersebut, kemudian orang tersebut dimintai tobat. Kalau bertobat dia tidak dihukum, tapi kalau dia tidak mempertobat, maka orang tersebut boleh dibunuh. Dan yang melakukannya adalah pemerintah yang berkuasa di negeri itu, bukan orang per orang atau per individu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, di mana nabi tersebut, rasul tersebut telah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan telah mensucikan mereka dan telah mengajari mereka Alkitab wal hikmah, walaupun mereka sebelumnya dalam keadaan kesesatan yang nyata. Laqad kanat al-khaliqatu fi hadhihi al-fatrah ala milalin wa nihalin syatta. Kata Syekh Fauzan habibullah, sungguh keadaan manusia pada saat zaman fatrah itu berada di atas kepercayaan dan agama yang beraneka ragam. Dan ini dimaksud dengan zaman fatrah, apa itu zaman fatrah? Disebutkan oleh sebagian para ulama, yaitu zaman di mana terdapat kekosongan rasul. Ya. Tidak ada yang membawa wahyu, atau sebagian menyebutkan yaitu pada saat seorang yang tidak terkena dakwah Islam. Seorang yang atau sekelompok manusia yang tidak terkena, tersentuh dengan dakwah Islam. Mungkin dia tinggal di hutan belantara, ya, jauh dari kemajuan, jauh dari komunikasi misalnya, ya, sehingga dia tidak mengetahui perkembangan-perkembangan di luar, atau tidak ada da'i atau penyeru yang mengajak mereka masuk Islam. Maka orang yang seperti ini masuk ke dalam zaman fatrah. Tapi kalau di zaman ini, ya hampir tidak ada lagi yang seperti ini. Atau seorang yang dianggap jahil, yang tidak tersentuh oleh dakwah Islam. Ya, di sana ada dosa yang dimaafkan karena kejahilan, karena ketidaktahuannya. Tapi kalau di zaman ini hampir tidak ada. Ya, alat komunikasi sangat luas, sangat maju. Atau orang di pelosok ya juga bisa mengakses komunikasi, kemajuan-kemajuan yang ada di luar. Ini mustahil dia termasuk orang yang mendapatkan uzur. Ya. Kalau mungkin ada misalnya sekelompok orang atau segelintir orang yang betul-betul mungkin sudah berusaha mencari agama yang benar, qadarullah dia tidak mendapatkannya, tidak tersentuh dengan Islam. Maka ini masuk kepada zaman fatrah. Ya, didefinisikan oleh sebagian para ulama, zaman fatrah itu adalah orang kafir yang tidak memeluk Islam disebabkan tidak tersentuh dengan dakwah Islam. Mungkin dia tinggal di hutan belantara, tapi dengan syarat betul-betul ya, jalan-jalan atau wasilah-wasilah itu tidak ada sama sekali. Dan nasib ya orang-orang yang hidup di zaman fatrah, itu disebutkan oleh para ulama di akhirat nanti, juga difatwakan oleh Lajnah Ad-Daimah, orang-orang yang hidup di zaman fatrah yang tidak tersentuh dengan Islam, di hari kiamat nanti mereka diperintah untuk masuk ke dalam neraka. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka sebagai ujian. Kalau mereka mau masuk ke dalam neraka, maka mereka selamat. Karena neraka yang mereka lihat itu pada hakikatnya adalah bardan wasalaman, dingin, dan orang tersebut bisa selamat. Disebutkan dalam sebuah hadis al-Imam Ahmad, na'am, disebutkan dalam hadis tersebut, wa ammal ladzi mata fil fatrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang meninggal pada saat zaman fatrah atau belum tersentuh Islam, fayakul, maka orang tersebut mengatakan, rabbi ma atani laka rasulun, tatkala dia mau disiksa, wahai Rabbku, ya engkau tidak mengutus kepada kami seorang rasul. Naam. Kemudian fayakhudhu mawathiqahum liyuti'annahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan mereka agar mereka mentaatinya. Fayursilu ilaihim. Kemudian diutus ya utusan kepada mereka, udkhulu annar. Masuklah kalian ke dalam neraka. Itu orang-orang yang hidup di zaman fatrah tadi yang tidak tersentuh dengan Islam sama sekali. Mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa walladhi nafsu Muhammadin biyadih." Maka demi jiwa Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa taala, "Law dakhaluha lakanat 'alaihim bardan wa salaman." Kalau seandainya mereka mau masuk ke dalam neraka tadi, na'am, maka sungguh ya neraka tersebut dingin dan mereka akan selamat. Jadi ini ya nasib atau ya na'am tempat bagi orang-orang yang hidup di zaman fatrah yang belum tersentuh dengan Islam, dakwah Islam. Mereka di akhirat nanti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka. Kalau mereka mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam neraka, mereka akan selamat. Kalau mereka enggan, maka mereka akan masuk ke neraka yang sesungguhnya. Allah taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu. Naam, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allah taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.